الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih pada kitab Ad-Dururul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Masih dalam penjelasan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Pada pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan berapa rukun salat, atau sudah berapa rukun salat? Dua. Yang pertama berdiri, qiyam, baca surat Al-Fatihah, takbirat al-ihram. Dua aja. Ya, al-faruq berapa? Yang sudah kita jelaskan. Tiga. Apa aja? Hah? Al-Fatihah. Sudah tiga. Atau qiyam, berdiri, takbirat al-ihram, dan membaca surat Al-Fatihah. Baik. Apakah rukun berdiri itu wajib atau semua sholat, atau termasuk rukun dalam semua sholat dan untuk semua orang, atau ada perinciannya? Memang ada perinciannya. Yakub, berdiri dalam sholat itu apakah rukun untuk semua bentuk sholat dan semua orang, atau ada perinciannya? Hah? Jadi perinciannya mal kudrah. Ahsan tabaraka. Hanya diwajibkan untuk sholat yang wajib, dan wajib mal kudrah. Kalau tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Baik. Kalau dia tidak mampu berdiri, kemudian dia duduk, bagaimana cara duduknya? Ada tiga cara duduk yang kita jelaskan. Kalau tidak mampu yang tiga itu, baru kemudian duduk dengan cara mana saja. Apa aja? Yang pertama keras, yang kedua tawarruk, yang ketiga bersila. Ahsan tabarakallah. Baik. Kemudian yang sholat sambil berbaring, bagaimana posisi berbaringnya? Akhir. Di atas pinggang kanan. Baik. Ahsan tabarakallah. Sambil menghadap ke kiblat. Orang yang sholat sunnah, boleh atau tidak sholat sambil berbaring? Nah, benar. Sholat sunnah boleh enggak sambil berbaring? Sudah kita jelaskan. Boleh? Nah, bro. Gimana? Kalau antum catat dalil aja udah tahu itu. Anggup pagi? Apa? Boleh? Boleh? Dalilnya? Nah, gimana hadisnya? Apa? Lah. Itu mah hadis berbaring di atas yang kanan gitu. Artinya keumuman dalilnya. Pertanyaannya, boleh tidak orang sholat sunnah sambil berbaring dalam keadaan dia sehat? Boleh atau tidak? Hah? Boleh aja. Dalilnya? Anda ya Bung Mujahid? Kalian tahu dalilnya? Jabir? Itu. Berapa? Man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Wa man salla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang sholat sambil berdiri, sambil duduk, maka pahalanya setengah sholat sambil berdiri. Siapa yang sambil berbaring, pahalanya setengah sholat sambil duduk. Walaupun tidak ada satu riwayat dari Nabi SAW dan para sahabat melakukan sholat sunnah sambil duduk, tetapi hadis menunjukkan bolehnya. Baik. Dan sebagian ulama membawa makna hadis tersebut ketika seorang itu dalam keadaan sakit. Tapi itu penafsiran, sedangkan dalam hadis tidak disebutkan apakah seorang itu sakit atau tidak. Baik. Kalau imam itu duduk, bagaimana posisi makmum? Hah? Harus duduk juga. Baik. Kalau seorang sholat lupa takbiratul ihram, apa yang harus dia lakukan? Atau ulang lagi sholatnya? Kenapa? Takbiratul ihram termasuk rukun, karena dia belum mulai sholat, belum mulai, karena dia belum takbiratul ihram. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahu salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Baik. Ada faedah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat. Ini lam lamun nafi. Di situ ada beberapa bentuk penafikan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Apa saja itu? Al-Faruq. Ahsan tabarakallahu fiik. La an-nafyu lil wujud, lis-sihha, dan lil kamal. Contoh nafiyun lil wujud. Ya, man. Akhir. Nafiyun lil wujud, contohnya apa? Menafikan adanya. Ucapannya. Hah? La. Antum. Jadi, contohnya antum. Contohnya apa? La khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Contoh nafiyun lil sihah. Yaqub. La salata bi ghairi tuhurin. Contoh nafiyun lil kamal. Antum. Ahsan tabarakallah. La salata bi hadrati ta'am. Nafiyun lil kamal. Salatnya sah, tetapi tidak sempurna. Ya. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak khusyuk. Ingat-ingat makanan. Baik. Bagi yang tidak mampu menghafal Al-Fatihah, apa yang dia baca? Akhi, antum. Doa apa? Allahumma ighfirli, gitu. Baru masuk Islam, dia khawatir waktu sholat sudah mau habis. Dia belum mampu menghafal Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Antum? Ahsan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang dia baca. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Kemudian ada faedah dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Al-Albani, dalam membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca ayatan ayatan, ayat per ayat, dipotong ayat per ayat. Jadi tidak disambung terus seperti membaca satu ayat, tetapi ayat per ayat. Baik, kita lanjutkan. Rukun yang berikutnya, yang keempat, ar-ruku wa tuma'ninatu fihi. Ar-ruku wa tuma'ninatu fihi. Ini rukun yang keempat, ruku dan tuma'ninah padanya, yakni pada ruku tersebut. Ini termasuk ruknun min arkanis salah fi kulli raf'atin bi ijma'il ulama. Melakukan rukuk dan tuma'ninah padanya adalah rukun dari rukun-rukun salat pada setiap rakaat dengan kesepakatan seluruh ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma' halaman 26. Demikian pula dalam Al-Mughni, Al-Mughni juz kedua halaman 169. Ini ijma' ulama bahwasannya ruku' dan tuma'ninah badannya termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Dalil yang menunjukkan bahwasannya ruku' itu termasuk rukun, pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-musii' salatahu. Hadis ini akan selalu kita ulang-ulang dalam pembahasan rukun salat. Dalam hadis al-musii' salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ruku'lah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam ruku'. Ini dalil bahwasanya rukun di situ bukan sekedar ruku', tetapi juga tuma'ninah. Ini termasuk rukun sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ketika dia salat, dia selesai salat, kemudian dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi karena kamu belum salat. Lalu di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Summarqa hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam rukuk. Dalil yang ketiga adalah muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaih, muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaih fi kulli raka'atin min kulli shalah. Adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan rukuk ini pada setiap rakaat di setiap salat. Ini menunjukkan rukun, rukuk adalah rukun. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Dan beliau telah memerintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk secara tuma'nina terus-menerus, menunjukkan bahwasannya rukuk itu termasuk apa? Rukun di dalam salat. Adapun dalil yang lain yang menguatkan bahwasanya tuma'ninah juga termasuk rukun dalam salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, beliau bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku' was-sujud. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam salat tersebut di dalam rukuk dan sujud. Di dalam rukuk dan sujud. Dan tuma'ninah juga disepakati para ulama kecuali Abu Hanifah. Yang tadi kita nukil dari Maratibul Ijma' dan Al-Mughni itu dalam rukuk. Adapun tuma'ninah masih ada yang khilaf di situ, yaitu Abu Hanifah. Namun yang benar ini khilaf yang tidak terpandang, sebab dalil-dalil menunjukkan bahwasannya tuma'nina termasuk rukun di dalam sholat. Iya. Dan batasan tuma'nina adalah sampai tulang-tulang itu kembali kepada tempatnya dan dia tenang padanya. Dan dia tenang padanya. Dan ini tidak bergerak lagi sampai diam. Kemudian ulama khilaf, lama diamnya itu seperti apa? Apakah diam sejenak? Ataukah seukuran zikir yang wajib di sisi? Pendapat yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti, yang benar adalah minimal seukuran zikir yang wajib, yaitu bacaan apa? Subhana rabbiyal azim, satu kali minimal. Itu ukuran diamnya. Ini paling minimal dikatakan dia tuma'nina. Ini sampai tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya, kemudian dia tenang, dan lamanya adalah seukuran zikir yang wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-musyi salatahu. Masih sama dengan hadis yang sebelumnya, tetapi lafaznya berbeda-beda. Dalam riwayat Bukhari itu lebih singkat, dan ini tambahan dalam riwayat Abu Dawud. Yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW berkata kepada al-musyi salatahu, orang yang salah dalam salatnya, la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbighal wudu'a, hatta yusbighal wudu'a. Tidak sempurna salat seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudu. Lalu di situ ada sabda Nabi SAW, thumma yarka' wa yad'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian dia rukuk dan meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sampai menjadi tenang persendiannya. Persendiannya kan banyak, ketika bergerak semuanya bergerak. Wa tastarhi, dan dia menjadi tenang. Iya. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamida wa yastawi qa'iman hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu. Kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamida, dan dia berdiri dengan lurus sampai semua tulang kembali kepada tempatnya. Sampai semua tulang kembali kepada tempatnya. Ini yang dinamakan dengan tuma'niyah. Semua tulang-tulang kembali kepada tempatnya dan menjadi tenang di situ. Tuma'niyah dalam rukuk seukuran zikir yang wajib dibaca di situ. Baik, ini rukun yang keempat. Sebagai tambahan faedah, kita akan bacakan penjelasan hadis-hadis atau penyebutan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatul Salah. Berkata Syekh rahimahullah, ar-ruku' thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ah sakata saktatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai membaca surat, beliau diam sejenak. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dan Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Az-Zahabi. Beliau diam sejenak. Summa rafa'a yadayhi 'ala al-wujuh al-mutaqaddimah fi takbirat al-istiftah. Kemudian beliau mengangkat dua tangannya. Beliau mengangkat dua tangannya sesuai dengan cara yang terdahulu dalam takbir, takbiratul ihram, takbiratul iftitah. Yani sesuai apa bahu atau telinga. Wa kabbara wa raka'a. Lalu beliau bertakbir dan rukuk. Ini berdasarkan hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Iya. Baik. Jadi sebelum rukuk mengangkat tangan dulu, kemudian rukuk sambil bertakbir. Wa amara biha al-musyi' salatahu fa qala lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu kepada orang yang salah dalam salatnya, beliau berkata kepadanya. Innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian di situ, summa yukabbirullaha wa yahmadahu wa yumajjidahu. Kemudian dia bertakbir kepada Allah, dia membesarkan Allah, bertakbir, memujinya dan mengagungkannya. Yani membaca doa istiftah. Wa yaqra ma tayassara min al-Qur'an mimma allamahu Allahu wa adzina lahu fihi. Dan dia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya dan Allah izinkan padanya. Summa yukabbir wa yarka. Kemudian dia bertakbir dan dia ruku. Wa yad'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Sampai menjadi tenang persendiannya, semua persendiannya, wa tastarhi, dan menjadi apa? Tidak bergerak lagi. Baik. Sifatur ruku, tata cara ruku. Ini penyebutan dalil-dalil tentang tata cara ruku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffayhi 'ala rukbatayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa kana ya'muruhum bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Wa amara bihi aidan al-musyi salatahu kama marra anifan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang salah dalam salatnya seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memantapkan dua tangannya di atas dua lututnya. Jadi dipegang dengan mantap. Ini bukan sekadar diletakkan begitu saja, tapi dipegang. Ka'annahu qabidun 'alayhima. Seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Ini digenggam. Ini dalam hadis Bukhari dan Abu Daud. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan antara jari-jarinya dalam hadis Al-Hakim. Beliau merenggangkan jari-jarinya. Wa amara bihil musyi' salatahu faqala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang salah dalam salatnya, beliau berkata, idza raka'ta fadha rahataika ala rukbatayka. Apabila kamu rukuk, maka letakkan dua tanganmu di atas dua lututmu. Summa farrij baina asabi'ika. Kemudian renggangkan antara jari-jarimu. Renggangkan jari-jarimu. Summa mkus. Kemudian diamlah. Hatta ya'khudha kullu 'adwin ma'khadahu. Sampai semua anggota tubuh mengambil tempatnya. Ini ukuran tumakninah. Diamlah engkau sampai semua anggota tubuh sudah mengambil tempatnya semua. Iya. Ini dalam hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi an janbaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjauhkan dan merenggangkan dua sikunya dari dua pinggangnya dalam hadis Tirmizi. Beliau merenggangkan dan menjauhkan dua sikunya dari dua pinggangnya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, ini kalau memungkinkan ketika seorang sholat menjadi imam atau sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat berjamaah, tidak boleh dia mengganggu saudaranya yang ada di sampingnya. Iya. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau melempangkan punggungnya dan meluruskannya. Nah ini dalam hadis Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melempangkan punggungnya dan meratakannya. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Sampai-sampai dalam riwayat Tabrani, apabila air dituangkan atasnya, niscaya air itu akan diam. Maksudnya air itu tidak akan jatuh karena saking ratanya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil musyi' salatahu, dan beliau berkata kepada orang yang salah dalam salatnya, fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbatayk wamdud dhahraka wa masqin li ruku'ika. Maka apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu di atas dua lututmu, kemudian luruskan punggungmu dan permantaplah di dalam rukukmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqni. Dalam hadis Abu Daud dan Al-Bukhari dalam juz'ul qira'ah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menundukkan kepalanya dan tidak pula meninggikannya. Artinya apa? Rata dengan punggung. Kepalanya rata dengan punggung. tidak ditundukkan ke bawah sampai lebih rendah dari punggungnya, dan tidak pula dinaikkan ke atas sehingga lebih tinggi daripada punggungnya. Walakin baina dzalik, tidak di apa? Tundukkan dan tidak ditinggikan, akan tetapi di antara keduanya, yakni lurus, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Abu Awana. Baik. Kemudian kata Syekh, wujubut tuma'nina fir ruku, wajibnya tuma'nina dalam ruku. Dan kata-kata wajib ini maksudnya adalah rukun. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan Nabi SAW tuma'nina, tenang di dalam rukuknya. Wa amara bihil musyi salatahu kama salafa awal al-fasli as-sabiq. Dan Nabi SAW memerintahkan hal itu kepada orang yang salah dalam sholatnya sebagaimana telah lalu, dalam hadis yang telah disebutkan. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW pernah bersabda, atimmur ruku'a wa sujuda, sempurnakanlah ruku' dan sujud. Walladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la arakum min ba'di zahri idha ma ruka'tum wa idha ma sajadtum. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku apabila kalian rukuk, apabila kalian rukuk dan kalian sujud. Hadis Bukhari dan Muslim. Wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk di dalam sujudnya dalam salat. Faqala, lalu beliau bersabda, "Law mata hadza 'ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini, salatnya seperti ini, rukuknya tidak dia sempurnakan, dan dia sujud seperti ayam mematuk, maka dia akan mati di atas selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini bukan permasalahan sepele. Yang qur salatahu kama yang qur al-ghurabud dam, dia mematuk dalam salatnya seperti burung gagak mematuk darah. Lalu beliau bersabda, "Masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi masalul ja'i." Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk di dalam sujudnya seperti orang yang lapar. "Alladzi ya'kulu tamrata wa tamratain la yughniyani anhu syai'a." Di mana dia makan satu kurma atau dua kurma yang mana hal itu tidak bermanfaat sedikit pun padanya. Dia sangat lapar, cuma makan sebutir kurma atau dua kurma, tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Abu Ya'la di dalam Musnadnya, Al-Ajuri di dalam Al-Arba'in dan yang lainnya. Baik. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an ankura fi salati naqrabbi wa an altafita iltifata sa'lab wa an uqa'iya ka'ik'a'il khir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah melarangku untuk mematuk di dalam sholatku seperti ayam mematuk. Dan beliau juga melarang aku menoleh-noleh seperti rubah. Dan beliau juga melarang aku duduk seperti duduknya kera. Duduknya ik'a seperti duduknya kera, itu bentuknya dia menegakkan dua kakinya dan pantatnya di atas lantai. Ini duduk ik'a yang terlarang. Kalau pantatnya dia letakkan di atas kakinya, maka itu sunnah. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, sebelumnya adalah riwayat At-Tayalisi dan Ahmad Ibnu Abi Syaibah dan hadisnya Hasan. Dan beliau SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dari salatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang yang mencuri dari salatnya tersebut? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Beliau bersabda, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah At-Tabrani Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau serta disepakati oleh Az-Zahabi. Wa kana yusalli falamaha bi mu'akhari 'ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Nabi SAW pernah sholat, lalu beliau melihat dengan ujung matanya kepada seseorang yang tidak menyempurnakan atau tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Falam mansara faqala, ketika selesai sholat beliau berkata, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat bagi siapa yang tidak menegakkan atau meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Menunjukkan apa? Wajibnya tuma'nina. Ini dalam hadis Ibnu Abi Syaibah Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa qala fi hadithin akhar, dan beliau bersabda pada hadis yang lain, la tujzi'u salatu ar-rajul hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku' was-sujud. Tidak sempurna atau tidak sah salatnya seseorang sampai dia menegakkan punggungnya, meluruskan punggungnya pada rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Abu Awanah, Abu Daud, Was-Sahmi, dan disahihkan oleh Ad-Darqutni. Ini dalil-dalil semuanya menunjukkan wajibnya menyempurnakan rukuk dengan tuma'ninah. Adzkarur rukuk. Pasal yang berikutnya, zikir-zikir di dalam rukuk. Wa kana yaqul fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkari wal ad'iyah, taratan bi hadha wa taratan bi hadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rukun ini, yakni pada rukuk, berbagai macam zikir dan doa, kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang itu. Yang pertama, subhana rabbiyal azim, salasa marrat. Membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalik. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca lebih daripada 3 kali. Dan minimal yang wajib adalah 1 kali, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa balagha marratan fi tikrariha fi salatil lail. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azim banyak sekali pada salat lail, salat malam. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi, sampai-sampai rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Jadi lamanya. Wa kana yaqra'u fihi salasa suwar min at-tiwal. Padahal di dalam berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surat panjang, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Yatakhallaluha du'aun wa istighfarun. Itu pun masih disertai dengan doa dan istighfar. Kadang-kadang ada ayat perintah berdoa, beliau berdoa. Ada ayat perintah istighfar, beliau istighfar. Ada ayat menjanjikan surga, beliau berdoa untuk mendapatkan surga, atau ancaman neraka, beliau berlindung dari azab neraka. Tapi ini dalam sebagian fatwa Syekh Al-Albani, beliau katakan hanya khusus bagi sholat sunnah. Adapun pada sholat wajib, tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa berdoa di salah-salah bacaannya. Baik. Kama sabaqa fi salatil lail, ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada salat lail. Yang pertama, subhana rabbiyal azim. Yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi diucapkan salasan 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud, Dharqutni, Ahmad, At-Tabrani dan Baihaqi. Yang ketiga, beliau juga membaca subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, sebagaimana dalam hadis Muslim dan Abu Awana. Yang keempat, beliau membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terkadang beliau membaca doa ini. Subhanaka rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwal al-Qur'an. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa ini pada rukuknya dan sujudnya dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, yakni perintah Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan doa ini pada rukuk dan sujudnya. Yang kelima, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Anta Rabbi khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, wa 'idhami wa 'asabi wa istaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hawana, At-Tahawi dan Dharqutni. Yang keenam, terkadang beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta Rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yang ketujuh, terkadang beliau membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azama. Wa hadha qalahu fi salatil lail. Dan ini beliau baca pada salat lail. Ini dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Inilah 7 zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuknya. Dan dalam catatan kaki, Asy-Syaikh menyebutkan faedah, hal yushra'ul jam'u baina hadhihi al-adhkar fi ar-ruku' al-wahid am la? Apakah disyariatkan mengumpulkan antara zikir-zikir tersebut dalam satu rukuk, atau kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca itu? Ikhtalafu fi dzalik, Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Wa taraddada fihi Ibnu Qayyim fi Zad. Dan Imam Ibnu Qayyim ragu dalam masalah ini di dalam Az-Zad. Beliau tidak memberikan apa? Terjih. Wa jazama An-Nawawi fil Adhkar bil awal. Dan An-Nawawi di dalam Al-Adhkar itu berpendapat yang pertama dengan memastikannya. Faqal, dan dia berkata, wal afdal an yajma'a baina hadhihi al-adhkar kulliha in tamakkan. Kata An-Nawawi rahimahullah, yang afdal adalah mengumpulkan, seseorang itu mengumpulkan semua zikir-zikir ini semuanya kalau dia memungkinkan. Itu tujuh zikir dia baca kalau memungkinkan. Ini pendapat An-Nawawi. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami' al-abwab. Demikian pula pada semua bab, jadi semua permasalahan dibaca semuanya. Wa ta'aqqabahu Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan faqala fi Nazil al-Abrar. Dan ucapan An-Nawawi tersebut dikomentari oleh Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Nazil al-Abrar halaman 84. Beliau mengatakan ya'ti marratan bihadhi wa tilka bi ukhra wa tilka ukhra. Yang benar adalah kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang lain. Jadi tidak dikumpulkan. Wala ara dalilan 'alal jam'i. Dan saya tidak melihat ada suatu dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semuanya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkannya pada satu rukun. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang itu. Wal ittiba khairun minal ibtida. Dan mengikuti beliau ittiba lebih baik daripada mengada-ngada. Jadi yang benar insyaallah taala pendapat yang kuat tidak membaca semua zikir ini sekaligus dalam satu rukuk, tetapi kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang membaca yang itu. Dan ini sunnah. Dan ini sunnah kita selang-selingkan membacanya. Iya. Kemudian pasal yang berikutnya kata Syekh, italatur rukuk, memperpanjang rukuk. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdatain qariban min as-sawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ruku'nya, berdirinya setelah ruku', yakni i'tidal, dan sujudnya dan duduknya di antara dua sujud qariban min as-sawa, kurang lebih lamanya sama. Kurang lebih lamanya sama. Ini sunnah. Baik. Pasal yang berikutnya an-nahyu an qira'atil Qur'an fir ruku'. Larangan membaca Al-Quran di dalam ruku. Wa kana yanha an qira'atil Quran fi ruku' was sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Quran pada ruku' dan sujud berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Abu Awana dan yang lainnya. Wa kana yaqul, dan beliau pernah bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku' maupun sujud. Fa amma ar-ruku fa 'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla. Adapun di dalam ruku maka agungkanlah di dalamnya Allah 'azza wa jalla. Jadi jangan membaca Al-Qur'an tetapi membaca zikir yang sifatnya pujian kepada Allah. Wa amma as-sujud fajtahidu fihi ad-du'a. Adapun sujud maka bersemangatlah di dalam berdoa padanya. Fa kamilun ayyustajaba lakum, maka hampir-hampir doa kalian itu akan terjawab ketika dalam ruku. Ini sebagaimana juga dalam hadis Muslim, Abu Awana dan yang lainnya. Jadi larangan apa namanya membaca Al-Qur'an di dalam rukuk, ya. Dan tidak bolehnya hal ini disepakati para ulama sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu' juz ketiga halaman 411 dan Al-Mughni juz kedua halaman 181. Ulama sepakat membaca Al-Qur'an dalam rukuk itu tidak boleh. Hanya saja berdoa dengan doa dari Al-Qur'an ketika sujud, hal itu dibolehkan insyaallah taala sebagaimana dalam Fatawa Lajnah Da'imah juz ke-6 halaman 443. Baik, inilah beberapa faedah yang bisa kita sebutkan berhubungan dengan rukun yang keempat yaitu ruku' di dalam sholat dan tuma'ninah padanya. Iya. Jadi dua-duanya rukun, ruku' dan tuma'ninah. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Abu Sa'dullah Sufyan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para pendengar radio Dakwah Salafiyah. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silakan tanyakan saja ke Ustaz Abu Bakar Sufyan. Bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353-0203-04. Oke, langsung saja untuk para Ustaz menjelaskan pertanyaan yang telah masuk.